kau yang selalu dalam hatiku. Takkan ada yang bisa gantikanmu. Kau yang membuat hatiku terlalu di dalam pelukan cinta sucimu. Andai ku bisa jadikan cintaku untukmu selalu abadi selamanya. Cinta, mohon maafkanlah aku bila itu memang sebuah salahku. Cinta, selamanya. Cinta, mohon maafkan aku bila itu memang semua salahku. Cinta, berikanlah waktu untuk membuktikan cinta sejati. Yeah.